Motivasi Islami. Salam, apa maksudnya salam? Salam adalah doa keselamatan dari segala bencana. Jika Anda katakan kepada teman Anda, atau kepada kerabat Anda, atau kepada istri Anda, atau kepada suami Anda, atau kepada anak Anda, ucapan Assalamualaikum, semoga kesejahteraan atas kalian, maka ucapan demikian mengandung doa. Anda telah mendoakannya agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dari segala bencana, menyelamatkannya dari penyakit, menyelamatkannya dari gila, menyelamatkannya dari manusia, menyelamatkannya dari berbagai kemaksiatan, menyelamatkannya dari penyakit hati, menyelamatkannya dari api neraka. Itulah yang maksud dengan salam. Dengan demikian, salam memiliki arti yang berharga sekali, memiliki arti yang sangat luar biasa sekali. Maka tentunya kita senang sekali ketika kita berjumpa dengan saudara kita. Saudara kita mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum. Kita balas, Waalaikumsalam. Berarti saudara kita mendoakan kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari bencana. Saudara kita mendoakan kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari berbagai penyakit. Saudara kita telah mendoakan kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari kemaksiatan, menyelamatkan kita dari api neraka. Dengan demikian, makna salam mengandung kebaikan yang dahsyat, mengandung kebaikan yang luar biasa sekali. Untuk memotivasi jiwa kita, untuk mengasung jiwa kita, senantiasa mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudara sama muslim, baik kerabat ataupun bukan kerabat, baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, maka alangkah baiknya kita memperhatikan beberapa keutamaan mengucapkan salam. Para pendengar yang budiman, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada beberapa keutamaan salam. Yang pertama, salam merupakan salah satu amalan dalam Islam yang terbaik. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun, manakah amal Islam yang terbaik, yang terbagus, yang paling utama? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tut'imu ta'ama, engkau memberikan makanan, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang belum kau kenal. Tafakun Ali, hadis Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Rasulullah SAW ini, maka ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Yang pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran kepada kaum muslimin agar memberikan makan. Karena ketika seorang memberikan makan, itu akan dapat menjalin hati, meningkatkan cinta, dan menunjukkan jiwa pemurah. Kemudian yang kedua, anjuran memberi salam kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Ketika kita berjalan, lantas kita berjumpa dengan saudara sama muslim, maka kita ucapkan salam, Assalamualaikum. Baik orang yang kita jumpai, orang yang kita kenal ataupun belum kita kenal. Kemudian yang ketiga, kedudukan salam, keutamaan salam, pahala mengucapkan salam tidak bisa digantikan dengan ucapan penghormatan yang lain. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, keutamaan salam yang kedua adalah bahwa dengan menyebarkan salam, dengan mengucapkan salam, maka akan mengikatkan tali cinta dan kasih sayang antara sama muslim. Sebagaimana kita tahu, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah saudara. Tidak boleh saling menyakiti. Dan sama saudara hendaknya saling menyayangi, saling mencintai, tidak boleh memusuhi, tidak boleh membenci. Salah satu sarana, salah satu media untuk mengikat tali cinta kasih sayang antara seorang mukmin adalah dengan mengucapkan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman. Jadi di sini jelas sekali bahwa yang masuk surga adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tidak masuk Islam, mereka tidak akan masuk surga. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan disebut beriman sebelum kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian kutunjukkan suatu yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah resep mujarab agar ikatan persaudaraan antara sesama muslim tetap terjalin, tidak saling bermusuhan, tidak saling membenci, tidak saling berselisih. Apa resep mujarabnya? Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Kemudian yang selanjutnya, bahwa keutamaan salam yang ketiga, ketika seorang mengucapkan salam, merupakan salah satu jalan menggapai, salah satu jalan meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, afshus salam." Wahai manusia, hai semua manusia, afshus salam, sebarkanlah salam. Wat'imu ta'am, berikanlah makanan. Wasilul arham, eratkanlah tali satu rahim. Wasallu wan-nasu niyam, salat tadi waktu malam ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmidzi.